diserah dan memang gampang. Gampang, awewe mah, awe izin salaki mah teu bisa nyi awe. Ya kudu diizinan atuh. Tong aya, tong aya. Pamimpin baleunghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur tah kitu kahayangan pamajikan teh kudu bisa nyukupkeun narimakeun kana gaji salaki rek balik-balik. Selamat dunia akhirat. Eta nodara penuh gitu sing ingat diri hari yang warna dunia melihat pada masa sambil sarwa pangkat aku berkepulasa dona naon sangsara lahir manu penting mabengar mati suku mahate ya dan itu kang abdi serahkan pengen kaya kasenangan sebelah beli sulah luluasan naon kesalahan akan tuh tingali istri napa lepnan tuh tingali istri napa mimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mersi pang anyana kesangka miliknya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun panas panasan kang abdi mah aya ka hoyong aya nyari lain aya nyari ka aya kayang mah lah bicarana atuh biasa-biasa we atuh da aya perubahan insyaallah kang abdi rek bali talak mah sulkeun we abdi mah pokona mah ngapi beres memeh urang pepegatan akang re pepeling tanggung tesak kabe pamimpin balenghar dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur marukan teh gampang geus main balik wae da kudu aya izin salaki. Najan kurang hirup. tiis celi herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu selamat dunia akhirat.